طيب قال الإمام ابن أجرم رحمه الله باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. Menurut Imam Ibnu Ajurum rahimahullah tentang fa'il, pengertiannya adalah isim marfu. Isim marfu sebelumnya disebutkan fi'il. Fa'il bentuknya isim, sehingga tidak mungkin fa'il bentuknya fi'il atau huruf. Fa'il statusnya marfu. Fa'il statusnya marfu, sehingga tidak mungkin fa'il itu mansub atau majrur, apalagi majzum, karena majzum itu miliknya fi'il mudhari. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, untuk susunan fi'il fa'il, fa'il harus terletak setelah fi'il, sehingga tidak mungkin fa'il kok letaknya sebelum fi'il. Kalau misalkan ada susunan kalimat yang nampaknya isim tersebut sebagai fa'il, tetapi ternyata letaknya sebelum fi'il, berarti susunan disebut mubtada khobar. Seperti yang ada di papan tulis ini, mubtada khobar. Kemudian fa'il ada dua jenis. Ada fa'il bentuk zahir, ada fa'il bentuk dhamir. Untuk yang zahir, bisa mufrad, bisa muzanna, bisa jamak, bisa muzakkar, bisa ma'anat, bisa asmaul khamsah, bisa isim maksur, bisa isim mankus, bisa isim yang disambung dengan ya mutakal takalim. Kemudian beliau memberikan contoh fadhahiru, untuk contoh isim zahir ada berapa contoh yang dibawakan oleh Ibnu Ajurum rahimahullah? Ada 20 contoh untuk isim zahir. Tujuannya guna memberikan penjelasan bahwa fa'il itu macam-macam bentuknya. Ada mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, mu'annas, dan seterusnya. Sekarang nahwu kaulika. Apa artinya nahwu kaulika? Contoh ucapanmu. Qama zaidun. Qama zaidun. Jadi begini, biar membiasakan kita mengucapkan dan membiasakan mendengar, saya membaca contohnya, qama zaidun. Panjenengan membaca catatan kakinya nomor 4. Misalkan saya mengatakan qama zaidun, jenengan langsung menjawab qama, al-i'rabnya enggak usah dibaca. Langsung qama, fi'lun madhin, mabniyun alal fathi, la mahalla lahu minal i'rabi, wa zaidun fa'ilun marfu'un, wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Begitu ya. Jadi saya membaca contohnya, jenengan yang membaca i'rabnya. Untuk membiasakan saja. Ya. Persiapan gak? Begitu. Nahwu qawlika qama zaidun. Mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi wa zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu ala akhirihi wa yakumu zaidun yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu ala akhirihi wa zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Kemudian berikutnya wa qama zaidani. Qama fi'lun madhin wa zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammati li'annahu mutanna. Sekarang qama zaidani, qama fi'il madhi ya. Karena fi'il madhi berarti mabni 'alal fathi di sini. Az-zaidani kedudukannya sebagai apa? Fa'il, marfu, tanda rafa'nya alif karena mutanna. Apa artinya qama zaidani? Dua orang Zaid telah berdiri. Kemudian yang di bawahnya wa yaqumuz zaidani. Yaqumu fi'lun mudhari'un. Wazaidani fa'ilun, perhatikan fa'ilun di situ ada titik tiga. Kama taqaddama harfan bi harfin. Silakan dilanjutkan kama taqaddam seperti sebelumnya persis. Harfan bi harfin, tiap huruf enggak ada bedanya dengan yang di atasnya persis itu. Wazaidani berarti apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammati li'annahu tanna. Jadi persis sebelumnya. Yang mana yang sebelumnya? Az-zaidani. Lanjut. Yang kedelapan. Wa qama az-zaiduna. Ya, li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Untuk menghemat nafas, kita bagi dua saja. Pak dokter ikut barat. Mas Marno juga ikut barat. Abul Hasan ikut ke timur. Mas Lili, Mas Suparman, Mas Dwi ikut ke timur ya. Ganti-gantian untuk mengatur nafas. Kalau sudah nafasnya diatur seperti ini, berarti harus kencang. Nah, iya, udah dia bagi kok nafasnya. Kalau bareng-bareng, nggak kencang, nggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Yang kesembilan ya. Yang kesembilan. Adapun titik tiga tadi sudah paham maksudnya? Paham. Disamakan dengan yang sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. Wa yakumuz zaiduna. Yang mana dulu? Nah, kita yang paling barat. Paling dekat dengan kiblat. Wa yakumuz zaiduna. Belum sarapan kayaknya. Ulangi. Harus kompak dulu dong. Kalau belum kompak berarti belum sarapan ini. Sudah nyambung belum ini Mas Susanto CS? Wah, ya itu. Nanti tanyanya sama Lek Kardi aja. Oh. Sudah ketemu belum? Yang apa? Yang titik tiga tadi sama dengan sebelumnya persis. Untuk yang titik tiga persis sama dengan sebelumnya. Tinggal buka lagi sebelumnya disamakan. Sama dengan sebelumnya, bukan sebelum-sebelumnya. Tapi sebelumnya persis. Ya, pas di atasnya. Karena sama-sama az-zaidani, az-zaidani. Az-zaiduna, az-zaiduna. Sama persis. Ar-rijalu, ar-rijalu. Jadi tidak perlu diulang. Sudah siap belum yang barat ini? Ya, kita ulangi ya. Kita ulangi. Lanjutannya, nomor satu berarti ya. Nomor satu. Kita ulangi. Wa yakumuz zaiduna. Salim, betul. Kemudian nomor dua, kembali yang barat. Nomor dua kembali lagi yang barat. Qamar rijalu. Qamar rijalu. kita lihat sekarang yang timur sudah tertinggal 2 set. Ini tuh pakai long set kita. Monggo yang sebelah timur, berikutnya nomor 3 berarti wa yakumur rijalu. Kembali yang timur, waqamat hindun. Berapa ini yang timur ini? 7. Gitu. Tujuannya tercapai maksudnya. Kemudian yang sebelah barat. Sebelah barat. Watakumu Hindun. Sama dengan di atasnya persis. Kan sama-sama Hindun. Ah, hifailun marfun wa la madra fihi. Coba diulangi. Nomor 5, watakumu hindun. Sudah paham belum maksudnya titik 3 ini? Paham sebenarnya, Neng. Naik turun ke atas itu loh ya. Kan itu. Giginya mungkin kalau naik dikurangi, kalau turun dilepas nggak apa-apa, jangan direm. Oke, kembali barat, biar kita imbang yang titik tiganya itu. Kembali yang barat, waqamatil hindani. Ya, takut jama i'rabuhu. Apa artinya takut jama i'rabuhu? I'rabnya sudah kita lewati. Berarti apa? Takumu fi'lun mudhari'un. Gitu aja. Takumu fi'lun mudhari'un. Wal hindani, coba. 1, 2, 3. Wa taqwaqamatil hindani. Sampai di mana tadi? Nomor 6. Nomor 6, ya. Diulangi. Waqamatil hindani. Iya betul, fi'lun madhi, betul Mas Susanto. Teman-temannya tinggal mengikuti saja. Jadi waqamat fi'lun madhi. Al hindani dilanjutkan, diulangi. Qamatil hindani. Loh, langsung i'rabnya, oh, malah diulangi soalnya. Itu kalau ngulangi soalnya saya yang mengirup nanti. Wah, ngetrik ini. Bilangi, waqamatil hindani. Loh, qamat dulu, qamat. Fi'lun madhi. Ngulangi. Waqamatil hindani. Qamat. Madhi. Al hindani fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anil dhammati li'annahu musanna. Masih yang barat, watakumul hindani. Yang sebelah timur sekarang, waqamatil hindatu. Sese-sese, wah ini kok balapan malah. Nggak perlu balapan loh. Sudah sama-sama menang, jelas itu. Kalau yang balapan itu kan yang belum jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau sudah jelas menang semua, nggak perlu balapan. Takut damai rabuhu apa berarti? Fi'lun ma? Nanti kan itu. Apa artinya taqaddama i'rabuhu? I'rabnya sudah kita lewati. Apa i'rab sebelumnya? Fi'lun madhin. Diulangi. Qamatil hindatu. Ya, berikutnya watakumul hindatu. Ya, betul. Berikutnya yang sebelah barat waqamatil hunudu. Loh, ini nomor berapa? 10, nomor 10. Waqamatil hunudu. Ulangi, waqamatil hunudu. Qamat fi'lun madhin wal hunudu fa'ilun. Nomor 11, masih yang sebelah barat. Watakumul hunudu. Ya, kemudian sebelah timur. Waqama akhuka. Lanjut, nomor 1. Wa yakumu akhuka. Titik tiga ternyata mewakili berapa baris itu. Tulisannya titik tiga, tapi mewakili berapa baris itu. Fa'ilun marfun. Tapi enggak usah khawatir, yang sebelah barat juga dapat bagiannya. Ya, nomor 2. Yang sebelah barat. Qama hulami. Mana'a min zuhuriha. Hilang ya. Karena anyar ini ya. Ini anyar. Kalau yang pondok-pondok pesantren NU kan gitu. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Ah, ya itu. Karena tadi man sudah. Jadi wa hulami fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya apa? Al-dhammatul muqaddaratu. Dhammah muqaddarah. Di mana letaknya dhammah muqaddarah itu? Ala ma qabla ya il mutakallim. Letaknya sebelum ya mutakallim, karena contohnya kan qama hulami, kan ada ya di akhirnya itu. Jadi letaknya dhamma sebelum ya, berarti di atas mim. Kenapa dia muqaddarah mana'a min zuhuriha? Apa artinya mana'a? Menghalangi munculnya, yang menghalangi munculnya dhamma, ishtighalul mahalli. Apa arti ishtighal? Sibuk. Al-mahalli, tempat. Biharakatil munasabah, dengan harakat munasabah. Wa gulami mudhaf, wal ya'u mudhafun ilaihi dhamirun muttasilun, mabniun ala sukun fi mahalli jarri. Kemudian yang terakhir, yang nomor tiga, wa yakumu gulami, kita baca bersama-sama. Yang barat dan timur, marilah kita bersatu. Jangan sampai terpecah-pecah seperti ini. Wah, kalau jadi kayak gitu kan. Nomor tiga, wa yakumu gulami mudhari'un, wa gulami fa'ilun marfu'un, wa alamatu raf'ihi al-dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli fi harakatil munasabati wa gulami mudhafun wal ya'u mudhafun ilaihi dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin. Ya, cukup insyaallah untuk hari ini. Kemudian kita selesaikan besok yang fa'il dhamir, setelah itu latihan. Latihan khusus apa, Pak? Fa'il insyaallah. Wallahu a'lam. Cukup untuk hari ini. Besok kita masuk ke pembahasan fa'il dalam bentuk isim dhamir. Itu lebih sedikit.